Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Al-Muallif Syekh Islam Al-Imam Al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man yadkhuluha min al-umami ummatuh. Orang pertama yang yastaftih, meminta dibukakan babal jannah, pintu jannah, surga, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhuluha min al-umam ummatuh, dan umat yang pertama memasukinya, memasuki al-jannah, adalah umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga demikianlah urutannya. Ahlul jannah yang pertama kali masuk dalam al-jannah, yang pertama adalah Nabi, Nabi Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Urutan yang berikutnya adalah al-anbiya wal mursalun, para nabi dan para rasul. Yang berikutnya adalah umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fuqara, orang-orang fakir di antara mereka mendahului al-aghnia, orang-orang kaya, di dalam masuk ke dalam al-jannah dengan selisih waktu 500 tahun. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih maknanya yasbiqu fuqara'u ummati, orang-orang fakir dari umat mendahului, ya, masuk ke dalam jannah bi 500 'am, 500 tahun sebelum al-aghnia, sebelum orang-orang yang kaya. Sebabnya adalah orang-orang kaya masih memiliki tanggungan harta benda yang harus dimintai pertanggungjawabkan dan diselesaikan urusannya. Sehingga walaupun mereka masuk ke dalam jannah, namun ya, tidak secepat orang-orang fakir masuk ke dalam jannah. Kemudian setelah umat ini, umat-umat yang lain. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga dan meminta dibukakan pintu surga tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, ana awwalu syafi'in fil jannah, aku adalah orang yang pertama memberi syafaat di dalam jannah. Meminta dibukakan pintu ini merupakan salah satu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memintakan untuk ahli jannah agar dibukakan pintu jannah dan masuk ke dalamnya. Ini syafaat, beliau lah yang pertama kali memintanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ana awwalu man yaqra'u babal jannah, aku adalah orang yang pertama mengetuk yaqra'u babal jannah, mengetuk pintu surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ati babal jannah yaumal qiyamah, aku mendatangi pintu jannah, pintu surga pada hari kiamat, fa astaftih, lalu aku meminta dibukakan, fa astaftih, fa yaqulul khazin, maka penjaga surga, malaikat penjaga surga mengatakan, man anta, sabakan engkau, siapa anda, fa'akulu, lalu aku menjawab, Muhammad, aku adalah Muhammad Fayaqulu, lalu penjaga tersebut mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablan atau min qablin. Dengan mulah aku diperintahkan untuk tidak membukakan bagi siapapun sebelummu. Yani penjaga tersebut telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengizinkan masuk siapapun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Sehingga tidak mungkin ahli jannah masuk ke dalam jannah kecuali setelah Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat untuk mereka. Memberikan syafaat yakni memohonkan agar pintu surga dibukakan dan diizinkan untuk dimasuki oleh ahli jannah. Kemudian umat yang pertama memasuki al-jannah adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa Nabi SAW bersabda, nahnul akhirun as-sabiqun atau al-awwalun yawm al-qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir, karena kita adalah umat akhir zaman. Ya, tidak ada lagi umat setelah umat ini. Ya, setelah umat ini yang terjadi adalah al-qiyamah, hari kiamat. Kita adalah umat yang terakhir, namun al-awwalun as-sabiqun, yang pertama pada hari kiamat. Pertama dalam hal apa? Dalam banyak hal. Pertama dalam hal dibangkitkannya, pertama dalam hal dihisab, pertama dalam hal ditimbang amal perbuatannya, pertama dalam hal minum dari al-haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab para nabi yang lain itu memiliki telaga masing-masing. Inna li kulli nabiyyin haudan. Sesungguhnya masing-masing nabi itu memiliki telaga. Namun telaga yang pertama kali diminum oleh umat nabinya adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Demikian juga dalam hal uburus sirat, melewati sirat, umat ini yang pertama. Demikian pula dalam hal dusulul jannah. Nahrul akhirun as-sabiqun atau al-awwalun yawm al-qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir di dunia, namun yang pertama pada hari kiamat nanti. Dan Nabi SAW kemudian mengatakan, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Wa nahnu awwal, dan kita adalah umat yang pertama masuk ke dalam jannah. Maaf. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari tadi, bahwa orang-orang fakir dari kalangan umat ini mendahului al-aghnia, orang-orang kaya, untuk memasuki jannah. Adapun redaksi hadisnya kurang lebih, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyahi bi khamsi atau bi nisfi yaumin wa huwa khamsu mi'ati 'am. Yadkhulu fuqara'ul muslimin, orang-orang fakir kaum muslimin, yadkhul, masuk al-jannah, dalam jannah surga, qabla aghniyaihim bi nisfi yaumin, sebelum orang-orang kaya mereka, bi nisfi yaumin, dengan selisih setengah hari, yakni setengah hari hitungan akhirat, wa huwa khamsu mi'ati 'am, setengah hari hitungan akhirat yaitu 500 tahun, satu hari dan 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanah, satu hari yang ukurannya 1000 tahun. Nah, ini binus fi yaum, setengah hari selisihnya, setengah hari, wa huwa khamsu mi'ati 'am, 500 tahun hitungan hari-hari di dunia. Nah, Nabi SAW adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu jannah. Dan jannah memiliki berapa pintu? Ya, jannah memiliki samaniyah, samaniyatul abwab. Jannah tidak hanya memiliki satu pintu, namun memiliki samaniyah, yakni 8 pintu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. sampai ketika mereka mendatangi jannah dan dibukakanlah pintu-pintunya, menunjukkan ada lebih dari satu pintu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tentang seseorang yang berwudu, menyempurnakan wudunya, lalu bertasyahud setelah berwudu. Ya, di antara keutamaan yang dapat oleh orang itu adalah illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa, dibukakan untuknya pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga yang delapan, jumlah delapan. Yadkhulu min ayyiha syaa, ya, yang dia masuki, yang dia masuk melalui pintu manapun yang dia inginkan. Sehingga pintu-pintu jannah ada delapan. Sebagaimana yang diterangkan di dalam dalil, ya, bahwa di antara pintu-pintu jannah adalah babus salat, pintu salat. Dan yang lain adalah babus sadaqah, pintu sadaqah. Dan di sana ada babul jihad. Dan di sana ada babur rayyan. Pintu-pintu tersebut ya, akan dilalui oleh para penghuni jannah yang memiliki keistimewaan di dalam ibadah-ibadah tersebut. Barang siapa yang termasuk ahlus sholat, orang yang memiliki keistimewaan di dalam ibadah sholat, memperbanyak sholat-sholat sunnah ya, dan memperbaiki kualitasnya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain yang dia kerjakan juga, namun dia memiliki kekhususan, keistimewaan dalam ibadah sholat, maka dia akan dipanggil min babil sholat, dari pintu sholat. Dipersilakan untuk masuk ke dalam jannah melaluinya. Demikian pula orang-orang yang memiliki keistimewaan dalam ibadah sadaqah, maka dia akan dipanggil dari pintu sadaqah. Dan seterusnya. Ya, ahlus siyam, orang-orang yang ya, memiliki keistimewaan dalam ibadah puasa, gemar berpuasa, maka dia akan dipanggil dari babur rayyan, pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan namanya. Dan di antara manusia ada yang dipanggil dan dipersilakan untuk memasuki jannah dari semua pintu tersebut. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Bi abi anta wa ummi?" Ya Rasulullah, "Ma 'ala man du'iya min tilka al-abwab min darurah? Fa hal yud'a ahad min tilka al-abwab kulliha?" Apakah ada seseorang yang dipanggil dari pintu-pintu itu seluruhnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, wa arju an takuna minhum." Ya. Dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar termasuk dari mereka, dari orang-orang yang dipanggil dari seluruh pintu-pintu jannah. Ini disebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gemar beribadah, banyak beribadah dengan segala macam ibadah. Beliau gemar bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak. Beliau gemar berpuasa. Beliau gemar mengerjakan sholat. Demikian juga beliau berjihad fi sabilillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Adapun orang-orang yang lain dari ahli jannah, maka nampaknya kebanyakan yang dipanggil tidak dari semua pintu, hanya dipanggil dari pintu ibadah yang dia gemar melakukannya. Ini jelas di kehidupan dunia ada orang yang semangat dalam ibadah ini, tetapi yang tidak begitu semangat untuk memperbanyak ibadah yang lain. Ada yang gemar melakukan ibadah itu, memperbanyaknya ya, namun dia tidak memperbanyak ibadah-ibadah yang lain sebagaimana ibadah yang itu. Jadi berbeda-beda sesuai dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Penulis rahimahullah menyebutkan pembahasan tentang asy-syafa'ah. Ini termasuk iman beliau bil akhir, iman kepada hari akhir. Sebab di antara yang terjadi pada hari kiamat nanti adalah syafaat. Beliau rahimahullah mengatakan, walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati salatu syafa'at. Amma syafa'atul ula fayashfa'u fi ahlil mawqif hatta yuqda bainahum ba'da an yataraja'al anbiya Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam ala syafa'ati hatta tantahiya ilaihi. Walahu, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qiyamah, pada hari kiamat memiliki salatu syafa'at, tiga syafa'at. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafa'at sebanyak tiga kali. Amma syafa'atul ula, adapun syafa'at yang pertama, syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, fayashfa'u fi ahli al-mawqif, yaitu beliau memberikan syafa'at fi ahli al-mawqif, untuk penduduk mawqif. Mawqif tadi padang mahsyar, untuk seluruh makhluk yang berdiri di padang mahsyar, arasatul qiyamah, hatta yuqda bainahum, ya, agar ya, diberi keputusan di antara mereka. Nah, hatta di sini bukan lil ghayah, sampai, tapi lit ta'lil, agar beliau memberikan syafaat untuk makhluk di padang mahsyar seluruhnya, hatta, yakni agar, supaya yuqda bainahum, segera diputuskan di antara mereka. Ba'da an yataraja'al anbiya, setelah para nabi yataraja', yakni mengundurkan diri. Siapa para nabi tersebut? Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Mengundurkan diri dari apa? Adis syafa'ati, dari syafa'at. Ini enggan untuk memberikan syafa'at di hadapan Allah, memohonkan untuk para makhluk di hadapan Allah. Mereka mengundurkan diri, mereka mundur, ya, menolak untuk memberikan syafa'at. Hatta tantahiya ilaih, sampai syafa'at tersebut, ya, atau hingga syafa'at tersebut sampai kepada Nabi SAW, yakni beliau lah yang memberikan syafa'at. Alhamdulillah. Nah, ini diantara peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, yaitu perkara syafa'at. Nah, apa itu syafa'at? Syafa'at sudah pernah kita pelajari, yaitu at-tawassul lil ghair bijalbi manfa'atin aw daf'i dharra. Syafa'at yaitu at-tawassul, menengahi, menjembatani, lil ghair, untuk orang lain, ya, bijalbi manfa'ah, dalam mendapatkan kepentingannya, dalam mendapatkan kepentingan manfaat, au daf'i madarra, atau dalam menghindarkan dari mudarat, kerugian. Jadi syafaat itu sifatnya adalah seseorang yang menengahi orang lain, menengahi, menjembatani, membantu orang lain di dalam memohonkan, di dalam meminta dan mencapai kepentingannya. Itulah syafaat. Sehingga ada orang yang butuh, kemudian ada pihak yang dituju. Orang yang butuh ini ingin meminta kepada pihak yang dituju, kemudian kita sebagai orang yang ketiga menengahi, menjembatani, membantu, memohonkan. Itulah hakikat syafaat. Nah, syafaat, ya, syafaat itu ada di dunia dan ada di akhirat. Syafaat di dunia itu syafaat di antara manusia ketika masing-masing dari mereka membantu yang lain, memohonkan untuk mendapatkan kepentingannya. Ya, untuk mendapatkan kepentingannya. Syafaat di dunia. Ya, seperti ada rakyat atau rakyat jelata, orang biasa, ya, dibantu oleh pemberi syafaat. Ya, dengan memohonkan di hadapan pejabat, penguasa, pemerintah. Nah, itu hakikat syafaat. Syafaat di dunia terbagi menjadi dua macam. Ada syafaat yang hasanah, syafaat yang baik. Dan ada syafaat yang sayyi'ah, syafaat yang buruk, jelek. Ya. Syafaat yang baik, yaitu syafaat yang tidak menyalahi syariat. Ya. Membantu, memohonkan untuk orang lain dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Adapun syafaat sayyi'ah, macam yang kedua, yaitu syafaat yang melanggar syariat. Ya. Syafaat yang melanggar syariat di dunia seperti apa? Seperti memberi syafaat. Ya. Memberi syafaat. Ya. Di hadapan hakim. Ya. Memberikan syafaat di hadapan hakim. Ya. Yakni ketika ada seseorang yang bersalah. Dan dia telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Ya, sampai ke pihak yang berwenang, ke mahkamah, pengadilan, penguasa. Maka tidak boleh bagi kita memberi syafaat agar apa? Agar digugurkan hukumannya atau diringankan. Ya, ini diharapkan pihak yang berwenang. Ini secara global seperti itu. Orang yang bersalah ya tetap harus dihukum. Secara berbar seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian di akhirat juga ada syafaat. Syafaat di akhirat juga terbagi menjadi dua. Macam yang pertama adalah syafaat mutsbatah, nafi'ah. Syafaat yang bermanfaat. Syafaat yang bermanfaat. Mutsbatah, yang ditetapkan. Dan yang kedua adalah syafaat manfiyah, ghair nafi'ah, syafaat yang tidak bermanfaat pada hari kiamat nanti. Adapun syafaat yang bermanfaat pada hari kiamat, yaitu syafaat yang memenuhi syarat sehingga bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa syarat-syarat syafaat yang bermanfaat? Ya. Syarat syafaat yang bermanfaat yang pertama adalah al-izn, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada atau untuk pemberi syafaat. Di antara para pemberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memberikan syafaat, memohonkan untuk makhluk sebelum diizinkan oleh Allah untuk beliau berbicara. Ya, sehingga ada izin dulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian syarat yang kedua, ar-ridha. Ya, yakni Allah meridhai pihak yang akan memberi syafaat. Tidak mungkin pihak-pihak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya. Seandainya memberikan syafaat pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah tidak meridhoinya. Seperti orang-orang yang kafir, orang-orang yang membangkang dan seterusnya. Tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak mungkin syafaat mereka pada hari kiamat nanti bermanfaat. Tidak mungkin ada syafaat dari mereka yang bermanfaat pada hari kiamat nanti. Syarat yang ketiga adalah ridha Allah 'alal masyru'ilah. Allah meridhai pihak yang diberi syafaat. Ya, pihak yang diberi syafaat. Ya. Kalau yang kedua tadi, Allah meridhai pihak yang memberi, yang akan memberi syafaat, jadi yang menjembatani, yang memohonkan. Adapun yang ketiga, Allah meridhai pihak yang akan diberi syafaat, yaitu pihak yang dimohonkan untuknya, yang dibantu pada hari kiamat nanti. Ya. Maka, ya, makhluk-makhluk yang tidak diridhai oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin mendapatkan syafaat yang bermanfaat. Tidak akan mungkin mendapatkan manfaat dan syafaat sedikitpun pada hari kiamat nanti. Walaupun yang memberi syafaat adalah makhluk-makhluk yang Allah ridhai, seperti Nabi Muhammad SAW, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh. Tetapi pihak yang diberi syafaat tidak diridhai oleh Allah, maka tidak mungkin dia mendapatkan manfaat dengan syafaat-syafaat tersebut. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat dari para pemberi syafaat. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah pihak-pihak yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penerima syafaat atau pihak yang akan diberi syafaat harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tiga syarat ini terpenuhi, yaitu izin dari Allah untuk memberi syafaat, menyampaikan syafaatnya dan permohonannya, ya, demikian juga Allah meridhai pihak yang memberi syafaat, dan yang ketiga Allah meridhai pihak yang akan diberi syafaat, jika terpenuhi, maka itu menjadi syafaat yang musbatah nafi'ah, syafaat yang bermanfaat pada hari kiamat nanti. Ya. Adapun macam yang kedua adalah syafa'ah manfiyah, ghair nafi'ah, syafa'at yang tidak bermanfaat pada hari kiamat nanti, yaitu syafa'at yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, yaitu syafa'at yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, ya. Tidak ada izin dari Allah untuk berbicara, ya. Maka bagaimana mungkin ada seseorang yang lancar langsung berbicara di hadapan Allah sementara Allah tidak mengizinkannya? Tidak mungkin. Nabi Muhammad SAW saja meminta izin kepada Allah sebelum beliau berbicara di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Apalagi selain beliau. Demikian pula, ya, ketika yang memberi syafaat adalah pihak yang tidak Allah ridhai, atau yang diberi syafaat pihak yang tidak Allah ridhai, maka sama, itu menjadi syafaat yang ghair nafi'ah, tidak akan mungkin bermanfaat pada hari kiamat nanti. Nah, oleh karena itulah di dalam Al-Quran dan hadis, ya, terkadang didapati, ya, dalil yang menunjukkan adanya syafaat pada hari kiamat. Ya. Maka yang dimaukan dengannya adalah syafa'ah mutbatah nafi'ah, syafa'at yang ditetapkan yang bermanfaat pada hari kiamat. Dan di antara Al-Quran dan hadis ada dalil yang mengingkari adanya syafa'at. Ada ayat dan hadis yang menafikan, yang mengingkari adanya syafaat pada hari kiamat. Maka yang dimaksud adalah syafaat macam yang kedua, syafaat ghair nafi'ah, syafaat manfiyah, syafaat yang memang tidak bermanfaat, yang tidak memenuhi syarat. Nah, sehingga perkara syafaat pada hari kiamat, ya, tidak seperti perkara syafaat, ya, di antara sesama manusia di dunia, ya, tidak sembarang syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun di dunia, ya, maka berbeda. Nah, orang-orang musyrik, kaum musyrikin, itu mengira syafaat pada hari kiamat nanti sama dengan syafaat di dunia. Bebas ya tinggal menyampaikan, ya tinggal memohonkan kemudian dikabulkan oleh Allah. Yang penting yang menyampaikan syafaat tersebut adalah pihak yang diridhoi oleh Allah. Ternyata tidak bebas. Ternyata ada syarat-syaratnya. Ya, syafaat di hari kiamat nanti. Ya. Ya, sebab pada hari kiamat yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi manusia-manusia yang menjadi raja. Tidak ada lagi manusia-manusia yang menjadi penguasa. Semuanya sama. Pada hari kiamat nanti hanya Allah lah yang nampak kekuasaannya. Tidak ada satu makhluk pun yang terlihat memiliki kekuasaan. Berbeda di kehidupan dunia, Allah yang menguasai alam semesta ini. Namun masih ada makhluk-makhluk yang terlihat memiliki kekuasaan tertentu, kekuasaan terbatas. Namun pada hari kiamat tidak ada lagi makhluk-makhluk yang memiliki kuasa seperti itu. Semuanya ya, adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam perkara syafaat pun ya, tidak sebebas syafaat di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah hanya milik Allah lah syafaat itu seluruhnya pada hari kiamat nanti. Jadi tidak bebas, harus ada izin dari Allah. Yang memberikan syafaat adalah pihak yang diridhai oleh Allah. Yang akan diberikan syafaat juga pihak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan syarat-syarat syafaat ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 26. Allah taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an yadana Allah liman yasha' wa yarda." Wa kam, dan betapa banyak para malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, illa min ba'di an yadana Allah, kecuali setelah Allah mengizinkan. Ini syarat yang pertama, izin dari Allah. Liman yasha'u, bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, dan Allah ridhai. Nah ini izin dari Allah dan ridha dari Allah. Ridha Allah kepada orang yang memberi syafaat dan kepada orang atau pihak yang diberi syafaat. Nah, pada hari kiamat nanti akan ada banyak syafaat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setidaknya seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, pada hari kiamat nanti memiliki 3 syafaat. Jadi beliau akan diizinkan. Memiliki di sini bukan maksudnya bebas tanpa izin dari Allah. Tidak seperti yang difahami oleh musyrikin, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberi izin, ya sudah saya mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak, tidak seperti itu. Tidak boleh ya seperti itu. Tetap yang kita mintai, yang kita mohon itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang nantinya akan mengizinkan beliau sallallahu alaihi wasallam apakah tidak mengizinkan untuk berbicara. Demikian pula Allah lah yang akan mengabulkan syafaat itu atau tidak mengabulkan. Sehingga perkaranya kembali kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya Allah, janganlah halangi saya dari syafaat nabimu. Ya Allah, ya, kabulkanlah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk saya dan semisalnya, minta kepada Allah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula makhluk-makhluk yang lain, hanya diberitakan di dalam dalil mereka mendapatkan kesempatan untuk memberi syafaat, bukan berarti memiliki syarat mutlak bebas, tidak. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Oleh karena itulah Allah mengatakan Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah hanya milik Allah lah syafa'at itu seluruhnya. Kembalinya kepada Allah, mintalah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setidaknya memiliki 3 kesempatan untuk memberikan syafa'at. Ya. 3 kesempatan untuk memberikan syafa'at. Ya. Namun ini bukan pembatasan sebagaimana yang disebutkan di dalam dalil bahwa beliau memiliki kesempatan yang lain juga. Ya. Namun Ya, nampaknya beliau hanya meringkas, ya, menyebutkan tiga macam syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling penting untuk kita ketahui. Karena kitab Aqidah Wasathiyah ini adalah kitab yang ringkas. Amma syafa'atul ula, adapun syafa'at yang pertama, di syafa'at Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, sekaligus itu merupakan syafa'at pertama secara mutlak. Tidak ada yang memberikan syafa'at sebelum syafa'at Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Amma syafa'atul ula, adapun syafa'at yang pertama, fayashfa'u fi ahli mawqif, yaitu beliau memberikan syafaat kepada ahlul mauqif, yakni kepada seluruh makhluk yang berdiri di padang mahsyar, yang berdiri di padang mahsyar, ya, agar segera diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul jannah segera masuk ke dalam al-jannah, ahlul nar segera masuk ke dalam an-nar, dan tidak terus menunggu lama, ya, seperti itu. Ya. Manusia mendatangi para nabi, yaitu Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam alaihissalam, namun semuanya enggan untuk berbicara di hadapan Allah, memohonkan untuk makhluk-makhluk tersebut di hadapan Allah, enggan, tidak berani, ya. Sampai yang memberikan syafaat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perincian apa yang terjadi dalam syafaat yang pertama ini, yang juga diistilahkan dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang terbesar. Ini adalah syafaat yang terbesar. Ya, yaitu syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh makhluk di padang mahsyar agar segera diberi keputusan. Ini syafaat yang terbesar. Perinciannya, ya, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Al-Bukhari dan Muslim, ya, mungkin bisa kita bacakan, ya, setidaknya kita mendengar walaupun sekali. Diriwayatkan di dalam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan, beliau mengatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat nanti. Jadi nampak bahwa beliau adalah makhluk yang paling mulia pada hari kiamat nanti. Wa hal tadruna fi madani? Ini panjang hadisnya. Ya. Tahukah kalian mengapa demikian? Lalu beliau menerangkan, ya jama'allahu an-nasa al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid. Ini panjang hadisnya. Kalau dicatat ya sulit. Ya jama'allahu an-nasa al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid. Allah mengumpulkan manusia, makhluk-makhluk seluruhnya, dari yang pertama dan sampai yang terakhir, di satu tanah yang sangat lapang. Yasma'uhumud da'i wa yanfuduhumul basar wa tadnu minhumus syams, dan matahari didekatkan. Fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Dan ya, manusia tertimpa, ya, apa penderitaan yang tidak mereka sanggupi, yang mereka tidak sanggup terus menerima penderitaan tersebut. Fayaqulun nas, nah ini setelah sekian lama, ya, ribuan tahun, hitungan akhirat, kalau hitungan dunia ya berapa ya? Atau nah, hitungan dunia lama sekali. Kemudian fayaqulun nas, manusia lalu mengatakan di antara mereka, ala tarawna ma qad balaghakum, tidakkah kalian melihat, ya, keadaan yang telah menimpa kalian ini sampai seperti ini? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian melihat, mencari orang yang dapat memberi syafaat untuk kalian di hadapan Rabb kalian, di hadapan Allah? Fayaqulu ba'dhum li ba'd, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, memberikan usulan, alaikum bi Adam, ya, ya, kalian harus mendatangi Nabi Adam. Ya, Nabi Adam lah yang akan memintakan, coba datang Nabi Adam, mungkin beliau berkenan untuk memberikan syafaat di hadapan Allah. Fayatunahu, lalu mereka pun mendatangi Adam. Fayaqulunalah, lalu berkata kepada mereka, anta abul bashar khalaqaka Allah biyadi wa nafakha fika min ruhi wa amara al malaikata fasajadu lak. Lalu mereka berkata kepada Adam, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya, jadi secara langsung, tidak dengan apa, kun fayakun, tapi dengan tangannya secara langsung. Wa nafakha fika min ruhi, dan Allah telah meniupkan kepadamu ya, dari ruh ciptaan Allah. Wa amara malaikata, dan Dia telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat keadaan kami ini, penderitaan kami ini? Ya, jadi maksudnya adalah ya tolong mohonlah kepada Allah biar disegerakan memberikan keputusan. Ya, supaya qulal Adam menyampaikan uzurnya. Ya. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yadhab qablahu mithlah wa lam yadhab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Rabbu Allah yang pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah murka setelah seperti itu setelahnya. Ini kemurkaan yang sangat besar pada hari kiamat nanti dengan sebab banyaknya orang yang bermaksiat, berdosa dan membangkang ketika hidup di dunia, dan Allah ketika itu akan memberikan keputusan. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan juga tidak akan pernah ya, murka seperti itu setelahnya. Lalu Nabi Adam alaihissalam menyebutkan kesalahannya, wa innahu nahani 'ani syajarati fa'asaitu, dan sesungguhnya Allah telah melarangku memakan dari buah pohon tersebut, namun aku durhaka, membangkang, tidak taat sehingga tetap memakan buah pohon tersebut. Jadi takut, teringat dengan kesalahan terbesarnya. Lalu Nabi Adam AS mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi, idhabu ila Nuh, diriku, diriku, diriku. Yani yang terfikirkan oleh Nabi Adam AS hanyalah dirinya sendiri, mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ya, tidak ada kesempatan untuk memikirkan orang lain, ya, merasa tidak pantas untuk memohonkan untuk orang lain. Nafsi, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku, idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nuh. Nabi Adam menyarankan mereka untuk menemui Nabi Nuh AS. Fayatuna Nuhan, lalu mereka mendatangi Nabi Nuh. Fayatulun, lalu mengatakan, ya Nuh, innaka anta awwalul rusuli ila ahli al-ard wa qad sammaka Allah wa qad sammaka Allah 'abdan syakuran ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Wa qad sammaka Allah 'abdan syakuran, dan Allah telah menamaimu, telah menyebutmu sebagai hamba yang bersyukur, seperti dalam surat Al-Isra, ya kan, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya Nuh adalah seorang hamba yang banyak dan pandai bersyukur. Ishfa'lana ila rabbik, berikanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu, di hadapan Rabbmu, tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Fayaqul kama qala Adam fi ghadabina. Lalu Nuh menjawab sebagaimana jawaban Nabi Adam AS tentang kemurkaan Allah. Yani, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Rabbmu telah murka pada hari ini dengan kemurkaan, kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan murka ya, dengan kemurkaan seperti itu setelahnya. Wa innahu qad kanat fi da'watin da'utu 'ala qaumi. Lalu Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan uzurnya ya, untuk menerangkan tidak layak memohonkan di hadapan Allah. Wa innahu qad kanat fi da'wah, dan sungguh dahulu aku memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, tapi sudah aku panjatkan doa tersebut ala qaumi, untuk menghukum dan membinasakan kaumku. Sudah, itu doaku yang terkabulkan, sudah aku gunakan kesempatan tersebut. Ya, dulu aku memiliki doa, namun aku telah memanjatkan doa itu kepada Allah untuk menghukum kaummu, yakni dengan menenggelamkan kaum Nabi Muhammad alaihissalam dengan banjir bandang. Idhabu ila Ibrahim, datanglah kalian kepada Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, lalu mereka datang kepada Ibrahim. Fayaqulun, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard, isfa'lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. Wai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan khalilnya dari penduduk bumi. Yang menjadi khalilullah yang kita ketahui hanya dua, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sehingga ini keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keistimewaan beliau. Isfa'lana ila rabbik, berilah syafaat untuk kami di hadapan Rabbmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Fayaqulu kama qala Adamu fi ghadabillah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan tentang kemurkaan Allah sebagaimana perkataan Nabi Adam. Wa inni qad kadabtu thalatha kadabat atau kadibat. Dan sungguh, ini uzur Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau enggan dan menolak memberikan syafaat. Dan sungguh, aku telah berdusta sebanyak tiga kali, sebanyak tiga kedustaan. Ya, kedustaan tersebut diterangkan, yakni perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah inni saqim. Ya, Nabi Ibrahim ketika diajak oleh kaumnya untuk mengikuti suatu acara di tempat yang lain, Nabi Ibrahim AS mengatakan faqala inni saqim, sesungguhnya aku sedang sakit. Padahal dia tidak sakit, namun ini semacam tauriah, kata para ulama, mengatakan suatu kalimat yang terfahami darinya sesuatu namun yang dimaksudkan adalah sesuatu yang lain, dan itu bukan bohong yang sorry, bukan bohong yang tegas, jelas-jelas bohong, tidak, ini istilahnya tauriah. Untuk mengelabui inni saqim. Kemudian kebohongan yang kedua adalah bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ketika beliau ditanya tentang siapa yang menghancurkan patung-patung berhala ini, beliau menjawab bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang melakukannya adalah pembesar berhala yang ini, pembesar berhala ini. Kemudian kebohongan yang ketiga adalah perkataan Nabi Ibrahim AS tentang istrinya, yaitu Sarah, di hadapan raja yang zalim. Nabi Ibrahim AS mengatakan innaha ukhti, sesungguhnya wanita ini adalah saudariku. Jadi saudariku dalam agama, dalam iman. Karena ada alasan, sehingga Nabi Ibrahim AS tidak dengan tegas mengatakan dia adalah istri, tapi mengatakan innaha ukhti. Wa inni qad kadabtu thalatha kadabat, dan sesungguhnya aku telah berdusta sebanyak tiga kedustaan. Idhabu ila Musa, pergilah kalian kepada Musa. Fayatuna Musa fayaquluna ya Musa anta rasulullah faddaraka Allah bi risalati wa bi kalamihi 'ala an-nas isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Lalu mereka mendatangi Musa dan mengatakan wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah telah mengutamakanmu dengan risalahnya dan dengan kalamnya dibandingkan manusia yang lain, di atas manusia yang lain. Karena Nabi Musa AS diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, isfa'lana ila rabbik, berilah syafaat untuk kami di hadapan Allah. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Fayaqul, lalu Musa menjawab kama qala Adam fi ghadabillah, sebagaimana jawaban Adam alaihissalam tentang kemurkaan Allah. Innahu qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengungkapkan uzurnya dan kesalahannya sehingga tidak berani memberikan syafaat untuk mereka pada hari kiamat di padang mahsyar. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha dan sungguh aku pernah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, ya, memukul seorang dengan sekali pukul langsung meninggal. Fawakaza Musa faqadha alaihi, lalu Musa memukulnya faqadha alaihi, lalu dia membunuhnya. Jadi terbunuh dengan sebab pukulan tersebut, saking kerasnya. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha, idhabu ila Isa, pergilah kepada Isa. Fayatuna Isa, lalu mereka mendatangi Isa. Fayaquluna ya Isa, anta Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyan. Mereka mengatakan, wahai Isa, engkau adalah Rasulullah, dan kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam, dan engkau adalah ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyan, dan engkau berbicara kepada manusia dalam ayunan ketika bayi, masih bayi. Isba'lana ila rabbik, ya, berilah syafaat untuk kami di hadapan Allah. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Fayaqulu kama qala Adam fi ghadabillah, lalu dia berkata sebagaimana perkataan Adam tentang kemurkaan Allah. Walam yadhkur dhanban, namun Nabi Isa AS tidak menyebutkan kesalahan apapun, dosa apapun, tidak mengungkapkan uzurnya. Idhabu ila Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad. Nah ini, wa kulluhum yaqulu kama qala Adam, ya, nafsi, nafsi, nafsi, ya, pergilah kalian kepada Muhammad. Jadi mereka semua, para nabi itu, mengatakan seperti perkataan Adam, nafsi, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi, ya, diriku, diriku, diriku, pergilah kepada selain. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, lalu mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya, wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, isfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah penutup para nabi, dan Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat untuk kami di hadapan Rabbmu, di hadapan Allah. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Nah ini, bagaimana respon dari Nabi Muhammad SAW? Fa'antaliku, kata Nabi SAW, melanjutkan kisahnya. Beliau mengisahkan tentang perkara yang akan terjadi pada hari kiamat. Tentu beliau tidak mengisahkan ini dari diri beliau sendiri, dari rencana beliau, saya akan begini, saya akan begitu, tidak. Namun ini semua dari wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Wa ma yaqulu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya, dari diri beliau sendiri. Yang beliau katakan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Fa'antaliku fa'ati tahta al-'arsy, lalu aku pun beranjak. Jadi setelah dimintai, ya, tolong oleh para makhluk di padang mahsyar, lalu aku pun berangkat, beranjak, bertolak. Fa'ati tahta al-'arsy, lalu aku, ya, datang, ya, sampai di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang beliau lakukan? Fa'aqa'u sajidan li Rabbi azza wa jalla. Lalu aku bersungkur sujud kepada Allah azza wa jalla. Bisa kita perhatikan pantang terhadap orang-orang musyrik yang mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberi syafaat, ya sudah saya minta saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat sudah diberi syafaat, ya sudah saya minta syafaat kepada para malaikat. Tidak begitu. Segala sesuatunya adalah milik Allah. Perkara syafaat itu juga milik Allah. Billahi syafa'atu jami'an. Ya, hanya milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Ya. Yang disebutkan di dalam dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat para nabi, para malaikat dan seterusnya, itu hanya berita bahwa mereka akan memberikan syafaat. Namun diizinkan atau tidak, dikabulkan atau tidak itu bergantung pada kehendak Allah Taala pada hari kiamat nanti. Fa'antaliqu fa'ati tahta al-'arsy fa'aqa'u sajidan li Rabbi 'azza wa jalla. Lalu aku bersyukur sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini meminta izin. Ini merupakan permintaan izin. Ini kan syarat yang pertama dari syafaat, musbatan, tabi'an, izin dari Allah. Tidak langsung lancang berbicara. Summa yaftahu Allahu 'alayya min mahamidihi. Kemudian Allah membukakan untukku, membukakan, ya, mengajarkan kepadaku min mahamidihi, pujian-pujian, wa husni tsana'i 'alayhi, dan ya, sanjungan-sanjungan yang baik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengajarkan. Ya. Jadi segala sesuatunya kembali kepada Allah. Allah yang mengizinkan, ya, Allah yang mengizinkan, dan bagaimana cara meminta izin itu pun Allah yang mengajarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin dengan cara memuji-muji Allah, memberikan sanjungan-sanjungan kepada Allah, sembari terus bersujud. Ya, siapa yang mengajarkan sanjungan-sanjungan tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan, membukakan dan mengajarkan, mengilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Tsumma yaftahullahu 'alayya min mahamidihi wa husni tsana'i 'alayhi syai'an lam yaftahu 'ala ahadin qabli. Kemudian Allah membukakan untukku, ya, berbagai pujian dan sanjungan yang baik kepadanya, ya, yang belum pernah dibukakan, diajarkan kepada seorang pun sebelumku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga baru tahu sanjungan-sanjungan tersebut ketika itu. Ya, jadi Allah yang mengajarkan ketika itu, mengilhamkan ketika itu apa yang harus dia ucapkan, ya, ketika bersujud. Ya, tsumma yuqal, terus seperti itu. Ila masyaallah. Ya, entah berapa lama. Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bersujud. Terus bersujud, ya, sembari membaca sanjungan-sanjungan yang Allah ajarkan tersebut. Nah, entah sampai kapan, entah berapa lama. Setelah itu tsumma yuqal, kemudian dikatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tu'ta, mintalah, niscaya akan diberikan kepadamu, washfa' tushafa', berilah syafaat untuk para makhluk, tushafa', niscaya akan dikabulkan syafaat, dan seterusnya sampai akhir hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah meminta izin kepada Allah dengan cara bersujud dan memanjatkan pujian-pujian kepada Allah, entah berapa lama setelah itu, ya, beliau dipersilakan untuk berbicara, menyampaikan sesuatu kepada Allah, baru diizinkan. Jadi tidak lancang di hari kiamat nanti. Ya, qul lillahi syafa'ati jami'an. Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushafa', ya, angkatlah kepalamu, bangkitlah, mintalah, niscaya kau akan diberi, dikabulkan. Berilah syafaat, niscaya akan diterima, akan dikabulkan syafaat. Sampai akhir hadis. Nah, syafaat ini merupakan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar, ya, dan tidak diberi kesempatan tersebut, ya, kepada seorang pun, kepada siapapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini syafaat yang terbesar karena manfaatnya sangat besar. Manfaatnya sangat luas dirasakan oleh semua makhluk. Ya, sehingga mereka tidak terus merasakan penderitaan di padang mahsyar. Nah, mungkin sementara ini yang bisa kita berjanji. Allahu ta'ala ala uswat. Alhamdulillah wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.